Sesungguhnya aku ingin memilikimu, tapi kenyataannya berbeda. Sejak kau tinggalkanku, hati tak menentu. Biarlah semua jadi mimpi semata. Andaikan aku bisa merubah semua rasa hatiku, tapi tak semudah itu menghabuskan cintaku padamu. Biarkan cinta ini ku simpan sampai nafasku berhenti, namun hidup terus berjalan walau tanpamu. Aku rindu